Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih dalam bab as-sabr, bab yang agung yang dibawakan oleh al-muallif An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan membaca sebuah hadis yang mana dalam hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya setiap yang ada di muka bumi ini, setiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Sampai pun orang yang mulia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati atau merasakan maut, sakaratul maut ini. Na'am. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala An-Nawawi wa Anas radhiyallahu taala anhu. Qala lama saqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yadaghashahu karb. Faqalat Fatimah radhiyallahu taala anha wa karba abatah. Faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yawm. Falamma mata qalat ya abatah ajabad rabban du'a ya abatah jannatul firdausi ma'wah ya abatah ila jibrilanan ah. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha atabat anfusukum an tahussu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata ketika Nabi alaihi salatu wasallam sakula sakit yang sangat sakit keras. Jala yatawasyahul karb. Saat menghadapi kesusahan sakaratul maut. Maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan wa karba abatah. Aduh. Sakitnya wahai ayahku. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mengatakan laisa ala abiki karbun ba'dal yawm. Tidak ada kesusahan atas ayahmu setelah hari ini. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasalam pun wafat, qalat Fatimah mengatakan ya abatah wahai ayahku, ajaba rabban du'a, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Ya abatah wahai ayahku, jannatul firdausi ma'wah, jannah firdaus tempat kembalimu. Ya abatah wahai ayahku, ila jibrilanan ah, Kepada Jibril kami mengabarkan akan wafatmu. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ketika beliau dikubur, atabat anfusukum, apakah kalian tega antahussu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turab, untuk menaburkan tanah di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam ketika menghadapi al-maut, iya, sebagaimana dalam sebuah hadis, inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat, iya, saat-saat yang sangat, iya, menyakitkan, sakit sekali di setiap persendian, di setiap bagian dari tubuhnya merasakan sakit. Nah, ini pula dirasakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika sakit yang sangat ini, ya, min syiddati ma yusib, dari apa yang didapatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, maka ya, ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya rasa sakit yang dialami ketika seorang menghadapi al-maut. Dan apa yang dihadapi oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang dirasakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ini lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang didapat oleh umatnya ketika menghadapi al-maut. Nah, karena semakin besar, semakin tinggi keimanan seseorang, maka azabnya, nah, ujiannya, ya, bukan azab, ujiannya semakin besar pula. Dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasallam pernah meriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, dari Mus'ab Ibn Sa'ad an abihi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an, siapakah manusia yang dahsyat ujiannya? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, al-anbiya, mereka adalah para nabi, al-anbiya, summa amsal fal amsal, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Nah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, seseorang akan diuji, seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agamanya. Fa'inkan asulfan istadda bala'uhu, jika agamanya kuat, maka ujiannya semakin kuat. Ya, semakin tinggi keimanannya, maka semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi dinihi riqatan ubtuliya ala qadri dinihi. Kalau agamanya itu ringan, agamanya itu, ya, rendah tingkat keimanannya, maka akan diuji sesuai dengan ya, kadar agama yang dia miliki. Ini kata Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau merasakan sakit, ya, kama yu'aku rajulani minan nas, sebagaimana sakit yang dirasakan oleh dua manusia. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, insyaallah kita akan melewati hadisnya. Ya, hadis yang, ya, setelah hadis-hadis ini, Naam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasul alaihi wasallam di saat-saat menjelang wafatnya menghadapi al-maut, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku." Wahai Rasul alaihi wasallam, sungguhnya engkau ya, tu'aku wa'kan syadidan, mendapatkan rasa sakit yang sangat. Qala ajal. Maka Rasul mengatakan, ajal. Naam, iya. Ini u'aku kama yu'aku rajulan. Sesungguhnya aku merasakan sakit sebagaimana dirasakan oleh dua orang minkum dari kalian. Ya. Ada hikmah di balik itu semua, sebagaimana disebutkan dari kelanjutan hadis tersebut. Ya. Disebutkan pula oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di sini. Nah, di kelanjutan hadis tersebut, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada beliau alaihi salatu wasalam, "Zalika anna laka ajrain?" Yang demikian itu dikarenakan kaum akan mendapatkan dua pahala. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, "Ajal. Zalika kadzalik." Benar. Aku mendapatkan dua pahala. Nah. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya, wal hikmatu fi hadza. Hikmah kenapa Rasul alaihi salatu wasalam merasakan mendapati sakit yang sangat sebagaimana dirasakan oleh dua orang dari umatnya. Hikmahnya adalah min ajli ayyanala sallallahu alaihi wasallam a'la darajatis sabr. Ya. Agar beliau alaihi salatu wasallam mendapatkan derajat kesabaran a'la yang paling tinggi. Ya. Fa inna sabra, karena yang namanya kesabaran manzilatun aliyah, memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. La yunalu, tidak akan didapat illa bimtihani wa ikhtibar minallahi subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan ujian, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la sabra illa ala makruh, dikarenakan tidak ada kesabaran illa, kecuali pada perkara yang tidak disukai, dibenci. Ya. Demikianlah sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yusab minhu au yusib minhu. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, ya, dia akan diuji, akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fa idza lam yusabil insanu bi syai'in yakrah, fa kaifa yu'rafu sabruhu? Apabila seseorang tidak diuji dengan sesuatu yang ia benci, maka bagaimana diketahui akan kesabaran orang tersebut? Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Sungguh-sungguh kami akan uji kalian. Ya. Hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Ini janji Allah pasti akan menguji setiap hambanya. Ya. Di sini Allah bersumpah, wala nabluwannakum, sungguh-sungguh pasti ya, kami akan menguji kalian. Nah. Ya. Sehingga diketahui dengan itu dia bersabar atau tidak. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam yu'aku kama yu'aku rajulani minan nas. Setelah kita lewati ya hadis tadi, Bahasanya beliau Rasulullah SAW merasakan sakit. Ya. Kalau wa'ab dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, itu bermakna huma, panas, panas yang sangat. Ya, al-wa'ku. Nah. Kemudian kata Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala, faja'ala yadagasyahu lakarb. Maka ketika beliau menghadapi kesusahan sakaratul maut, fataqulu Fatimatu, Fatimah menyatakan, wa karba abatah. Aduh, iya, wa karba. Aduh, wahai sakitnya wahai ayahku. Nah, tatawajjah, ini ungkapan dari Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, karena rasa iba, rasa kasihan, ya, kepada Rasul alaihi salatu wassalam min karbihi, ya, dari sakit, dari kesusahan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anaha imra'ah, karena beliau adalah seorang wanita, ya, tidak tahan, tidak tega. Nah, dan ya, tabiat mereka berat untuk menerapkan yang namanya as-sabr. Faqala alaihi salatu wasallam, ketika mendengar ucapan Fatimah radhiyallahu taala anha, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la karba, na'am, ala abik ba'dal yaum. Na'am. Tidak ada lagi kesusahan atas ayahmu, ya, setelah hari ini. Karena seseorang ketika berpindah dari dunia, naam, intaqala minad dunya, berpindah dari dunia, dia akan menuju ke Rafiqil A'la. Nah, tempat yang tinggi ini, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, ketika menghadapi al-maut, beliau mengatakan, Allahumma Rafiqil A'la, Allahumma Rafiqil A'la. Sembari beliau menghadapkan wajahnya melihat ke atas, naam, langit-langit atap di rumahnya. Nah, ketika beliau alaihi salatu wasallam meninggal, Fatimatum radhiyallahu ta'ala Fatimah ini mengatakan, ya, ucapan ini, ya, tandubu, yakni kalau dibahasakan itu meratap, tapi maksudnya ya menangisi, bersedih. Naam, akan tapi kesedihan tersebut, ya, nadbun khafif, ringan. Ya, tidak sampai dalam bentuk niyahah. Niyahah adalah perkara yang dilarang, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk protes, tidak terima akan, naam, takdir dan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang. Tetapi yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, adalah sesuatu yang ringan dan ini dibolehkan. Ya, menangis, ya, karena rasa sayangnya. Ya, tidak menghilangkan, menafikan, ya, keimanan. Nah, perlu digarisbawahi di sini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Saimin, la yadullu ala tasakhut min qada'i la wa qadari. Tidak menunjukkan atas murkanya dia akan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Fatimah menyatakan, ya abata, wahai ayahku, ila jibrilah nan'ah, kepada Jibril kami menghabarkan, na'i atau na'yu, bisa di kasron na'i atau di sukun na'i, ya, sebutkan oleh Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Al-Fath. Na'yu adalah al-ikhbaru bi mautil mayyit, menghabarkan akan kematian seseorang. Di sini ada beberapa catatan, ya, mengenai bentuk na'i. Ada na'yu yang dilarang oleh syariat ini, ada pula yang dibolehkan. Di antara bentuk yang dibolehkan mengkhabarkan ya, berita kematian seseorang dengan sekedar mengumumkan saja, menyampaikan saja. Ya, tanpa mengangkat suara, tanpa menyebutkan ya, dengan suara yang keras atau menyebutkan kebaikan-kebaikannya dalam rangka ini mafakhir, bersombong ya, membanggakan ya orang yang meninggal tadi. Jumhurul ulama Asy-Syafi'i, Al-Hambali, Hanafiyah ya, mayoritas mereka Malikiyah berpendapat bahwasanya ya, mengkhabarkan kematian seseorang ya, tanpa mengangkat suara, tanpa menyebutkan ya, kebaikan-kebaikannya untuk menyombongkan diri ya, biduni nida ya, itu hukumnya jaiz, boleh. Sebagaimana dalam Fathul Qadir disebutkan di sana ya, juga di Tuhfatul Ahwadi. Bahkan sebagian mereka dari karangan ulama menyatakan perkara tersebut adalah sunnah, istihbab, disukai, sunnah. Ya, dalam Al-Adhkar Din Nawawi rahimahullah taala, Nawawi menyebutkan ya, bahasanya sekelompok dari para ulama menyatakan perkara tersebut sunnah ya, untuk diberitakan, dikhabarkan. Mereka berdalilkan dengan hadis ya, tentang kematian raja ya, Habasyi ya, sahibul Najasyi, sahibul Habasyah, yakni An-Najasyi, ketika meninggal ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan. An-Nawawi dalam Syarah Muslim ya, beliau menyatakan fihi istidlal anam fihi istihbabu al-i'lami bil mayyit. Dalam hadis tersebut menunjukkan istihbab, disukainya, sunnah ya, untuk memberitahu tentang kematian mayit. Akan tapi di garis bawahi di sini la ala surati na'ili na'i jahiliyah. Akan tapi bentuknya penghabaran berita tersebut bukan ya dalam bentuk seperti na'i yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Bal mujarrad i'lam li salati alaihi. Ya, sekedar memberitahukan. Apa tujuannya? Agar dia ya, orang-orang bisa mensolatinya, agar banyak yang mensolatinya. Nah, atau qadai haqqihi, menunaikan haknya. Nah, ini yang dibolehkan. Adapun yang dilarang ya, disebutkan oleh An-Nawawi pula di kelanjutan ucapannya beliau, na'yu, bentuk pemberitaan yang diharamkan, yang dilarang oleh Nabi adalah al-murad wi na'i jahiliyah, yang dimaksudkan dengan na'i jahiliyah al-mustamil, yang mencakup padanya ala zikri mafakhiri wa ghairihi. Ini menyebutkan tentang keutamaan ma'asir, keutamaan-keutamaannya, kebaikan-kebaikannya dalam rangka membanggakan. Ini yang dilarang ya. Nah, yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau zaman jahiliyah mereka mengutus utusan, kemudian berlari menyatakan fulan telah mati, fulan telah meninggal, ya seperti itu. Menyebutkan semua kebaikan-kebaikannya. Disebutkan oleh Al-Lajnah Daimah tentang hal ini pula, menyatakan bahwasanya perkara tersebut jawaz, jaiz, boleh. Ya. Menyampaikan kepada aqaribil al-mayyit, menyampaikan kepada kerabat ya, mayat orang yang meninggal tadi, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, jiranihi, tetangga-tetangganya. idza tuwfiya, ketika dia meninggal. Min ajli, dalam rangka ayu sallu alaihi, untuk ya mereka menyalatinya, agar mereka menyalatinya, atau yad'u lahu, untuk mendoakannya, atau yattabi'u janazatahu, untuk mengikuti jenazahnya, usaidu ala dafni, membantu dalam proses penguburannya. Nah, di anna Nabi alaihi salatu wasallam, beliau ya ala janadaima, mereka berdalilkan dengan hadis yang disebutkan tadi, ketika meninggalnya Raja Habasyah yaitu An-Najasyi, Rasulullah mengumumkan ya, menyampaikan berita tersebut tentang kematiannya. Bahkan ya, perkara ini dibolehkan hanya sekedar memberitakan saja, boleh. Nah, mengkhabarkan saja boleh, tanpa ada maksud untuk mensolati. Iya, si fulan telah meninggal. Nah, ini tidak mengapa. Datang sebuah hadis ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau alaihi salatu wasallam memberitakan bahwasanya ya, ketika sahabatnya yakni Zaid, Ja'far, kemudian Ibnu Rawahah ya, beliau mengatakan akhadha rayata Zaidun fausi ya, ini bendera diambil oleh Zaid kemudian dia meninggal ya, ini kan memberitakan tentang kematiannya. Kemudian akhadha Ja'far fausi, kemudian diambil oleh Ja'far kemudian dia meninggal, terus sampai Ibnu Rawahah, seperti itu. Ini menunjukkan ya, perkara tersebut meskipun tidak dengan tujuan salat ya, semata-mata untuk memberitakan ya tentang keadaan saudaranya, temannya, apa yang terjadi ketika itu, ini tidak mengapa. Adapun bentuk na'i dengan mengangkat suara ya, ini yang mayoritas masyarakat na'am melakukan di masjid-masjid ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, gitu. Nah, namanya seperti ini dilakukan di masjid tersebut, disebutkan oleh para ulama perkara tersebut ya, hanya mengangkat suara tanpa ya menyebutkan, kalau jelas ya menyebutkan keutamaan sefulan seperti ini seperti itu. Nah, dengan dalam rangka sombong ini jelas, tapi sekedar mengangkat suara ya, disampaikan di masjid-masjid, jumhurul ulama, mayoritas para ulama ya, 4 madhab menyatakan karohiyah, makruh hal tersebut, dibenci. Nah, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau menyatakan an-na'yu wa huwa ayyab'atsa munadiyan yunadi finnas fulan qad mata ya. Ibnu Qudamah menyatakan na'yu yang dilarang ini, seorang mengutus munadiyan, seorang yang menyeru ya, yang biasa berteriak ya, mengkhabarkan dengan suara yang lantang di tengah-tengah manusia, mengatakan sesungguhnya si fulan telah meninggal. Nah, ini yang dimakruhkan. Ada pendapat dari madhab Hanafiyah menyatakan hal tersebut boleh. Nah, karena tujuannya untuk memperbanyak orang yang mensolatinya, memperbanyak orang yang mendoakannya. Maka dijawab oleh jumhur ulama, kalau tujuannya itu ya, tujuannya untuk memperbanyak musallun, orang-orang yang sholat, mensolatinya, maka tidak harus ya kita mengangkat suara, berteriak, tidak. Ya, sekarang fasilitas banyak, di SMS bisa, ya. Nah, taib. Ini berkaitan dengan nah. Kemudian kata beliau, waqalat Fatimah menyatakan ini, memberitakannya kepada Jibril, Karena Jibril li'annahu huwa alladhi ya'tihi bil wahyi sabahan wa masa. Karena Jibril alaihissalam ya yang datang menemui Nabi alaihissalatu wassalam setiap pagi dan petangnya. Kemudian tatkala Rasul alaihissalatu wassalam meninggal, maka terputuslah ya wahyu ke dunia ya, dengan meninggalnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluha, ucapan Fatimah, ajaba rabban du'a, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu, li'an allaha huwalladhi biyadihi malakutu kulli syai', karena Allah subhanahu wa ta'ala di tangannya seluruh ya apa yang ada di langit dan bumi, baik ajalnya ya pergerakannya, seluruhnya dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dikembalikan. Kemudian wa qauluha jannatul firdaus ma'wa, jannah firdaus tempat kembalinya, li'annahu a'lal khalqi manzilatan, beliau merupakan sallallahu alaihi wasallam ya makhluk yang paling na'am, li'annahu a'la khalqi manzilatan fil jannah, beliau merupakan makhluk orang yang paling tinggi tempatnya di jannah, di Jannatul Firdaus. Nah, ketika Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan is'aluli alwasilah fa innaha a'la darajah fil jannah, mintalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala wasilah kepadaku, alwasilah untukku, fa innaha karena itu ya a'la darajah, derajat yang paling tinggi di jannah, dan tidaklah diberikan kecuali kepada hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku ingin, aku berharap hamba tersebut adalah aku. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat kembaliannya adalah Jannatul Firdaus, Jannah Firdaus. Yang mana Jannah Firdaus ini ya merupakan jannah yang paling tinggi, yang mengatapi adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ketika dikuburkan, Fatimah menyatakan atabat anfusukum an tahussu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atsurab, apakah kalian tanpa beban, kalian tega ya untuk mentaburkan tanah di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Fatimah menyatakan seperti ini? Karena Fatimah sangat bersedih. Demikian pula Fatimah ini mengetahui akan cintanya para sahabat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, sehingga beliau menyatakan, "Kenapa? Apakah kalian tega ya untuk menaburkan tanah di atas tubuh Rasul?" Maka jawabannya kata Ibnu Saimin, ya, mereka tega li'anna hadza ma aradallah. Maka yang demikian ini yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala wa syar'ullah, dan ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Rasul alaihissalatu wassalam yufda, bisa ditebus, bisa diganti. Ikuli arti dengan seluruh apa yang ada di bumi, dengan dunia, ya. Lafadahu sahabah radhiyallahu ta'ala. Maka para sahabat niscaya akan menebusnya. Tetapi tidak mungkin, ya. Karena Allah menyatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Karena engkau akan meninggal, ya. Mereka juga akan meninggal. Baik. Di dalam hadis ini terdapat sekian fawaid yang disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala, di antaranya bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ghairihi minal bashar. Ya, seperti makhluk yang lainnya dari manusia, kalangan manusia. Beliau sakit, lapar, haus, kedinginan, kepanasan, semua yang dirasakan oleh manusia, beliau juga merasakannya. Ya. Sebagaimana dalam sabdanya Rasul mengatakan innama ana basyar mislukum, aku hanyalah manusia seperti kalian, ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana juga kalian lupa. Ini kata Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga Ya, ini merupakan bantahan kepada orang-orang, ya, ulatu sufiyah, orang-orang sufi, ya, yang sangat ekstrim, yang memuja melampaui batas. Ya, dalam nasibnya mereka mengatakan, ya Rabbi bil Mustafa, ya gitu ya. Balik makosidana. Nah, ya itu nasibnya seperti itu. Wahai Rabb bil Mustafa, dengan al Mustafa, dengan Rasul, balik sampaikan maksud-maksud kami. Iya, seperti itu, meminta kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Mereka yadu'u, berdoa kepada Rasul alaihi salatu wasalam, yastaghisu, meminta pertolongan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, wa huwa fi kubri, dalam keadaan Rasul di dalam kuburnya. Kalau meminta pertolongan kepada seseorang, iya, akan tapi dia hidup dan mampu, hal tersebut dibolehkan. Akan tapi yang dilakukan mereka, Rasul di dalam kubur, iya, mereka meminta, berdoa kepada beliau alaihi salatu wasalam. Bahkan yang lebih ngeri dari itu, mereka minta langsung kepada Rasul, tidak melalui perantara. Ya, Rasul sampaikan kepada Allah, saya minta ini, enggak. Ya, tapi ya, langsung minta, wahai Rasul, sembuhkanlah sakitku, wahai Rasul, belikanlah aku, demikian, demikian. Meminta kepada Rasul langsung, padahal ya, dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Qul, katakan wahai Nabi, la aqulu lakum indi khazainullah." Aku tidak memiliki, ya, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya pembenaran Allah Subhanahu wa taala ada pada diriku. Wala a'lamul ghaib, tidak pula aku mengetahui perkara ghaib. Ya, di surat yang lain Al-A'raf, Rasulullah atau Allah memberitakan, ya, untuk Rasul mengatakan, "Lau a'lamul ghaiba la lastaksartu minal khair." Ya. "Wala masaniyasu." Ya. Kalau aku mengetahui perkara ghaib, niscaya aku akan memperbanyak dalam melakukan kebaikan dan tidaklah menimpa kejelekan. Ya. Kita ketahui ketika perang Uhud, beliau alaihi salatu wasallam terkena, ya, giginya sampai copot, lepas, ya. Kalau beliau mengetahui akan perkara gaib, niscaya akan terhindar dari ini. Oh, nanti saya kena menimpa musibah, saya akan menghindar. Nah, tapi tidak. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam adalah makhluk biasa. Ya. Disebutkan oleh Allah, "In attabi ila ma yuha ilai." Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dalam surat Jin Allah mengatakan, "Qul inni," katakan wahai Nabi, "inni la amliku lakum tarran wala rasyada." Aku tidaklah memiliki kemampuan atas kalian untuk tarran, yakni menolak kemadharatan, wala rasyada, demikian pula mendatangkan kebaikan. Ya, di akhirnya Allah mengatakan illa balagan, kecuali hanya sebatas balag, ini menyampaikan, ini merupakan wazifati, ya, perintah atau tanggung jawabku, tugasku hanya menyampaikan. Naam, dari Allah Subhanahu wa taala dari risalahnya. Naam, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan pula, yang ini menunjukkan kepada kita, ya, ketika turun, "Wa angdir ashirataka akrabin," peringatkanlah karib kerabat kerabatmu. Beliau berdiri di tengah-tengah. Naam, manusia menyeru, "Wahai kabilah kabilah," dipanggil. Dia sampai menyatakan, ya, "Ya Fatimah, ya Fatimatu binta Muhammadin, salini mimali masyiti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku, mintalah harta dariku. Iya. "Semaum la ugni anki," aku tidak mampu, iya, untuk melindungi engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, ini menunjukkan kepada kita bantahan kepada mereka, orang-orang Naam, yang meminta kepada Rasulullah SAW, kalau kepada keluarganya, kepada anak sendiri tidak mampu lebih-lebih kepada yang lainnya, kan begitu. Nah, dalam hadis ini terdapat pula kesesatan orang ya yang menyeru meminta kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis ini pula terdapat penjelasan naam dalil ala annahu la ba'sa bi nadhi al-yasir. Tidak mengapa untuk seorang ya menangis, yakni menangisi bersedih ketika meninggal karib kerabatnya, yasir tapi ringan. Ya tidak sampai memukul-mukul pipi, membanting apa perabot atau menjambak-jambak rambutnya, ya seperti itu. Ini tidak mengapa. Ya. Kalaulah dilarang, maka ketika Fatimah menyatakan wa garba abata, Rasul akan melarang. Tidak boleh, haram. Tapi beliau mengatakan laisa ala bik karbun ba'dal yaum. Nah, ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Kemudian dalam di sini pula menunjukkan dalil bahwasanya Fatimah ya adalah Fatimah masih hidup ya ketika meninggalnya Rasul alaihi salatu wasalam. Karena seluruh anak beliau alaihi salatu wasalam meninggal semasa beliau alaihi salatu wasalam masih hidup. Alhamdulillah, wallahu taala alam bisawab. Ya akhwan, waktunya lewat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.